Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Abdullah bin Umar. Haddatsana nyeritani haditsna ing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Abdullah bin Umar. Watafaqalan sepakat sapa Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah fi siyaqil hadits ing dalam urut-urutane hadits. Fi siyaqil hadits ing dalam susunane hadits, urutane hadits. Ilama kecuali perkara ya jitu ingkang nambahi sapa ahadu masalah sisine rawi loro misalah sisine Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah minal harfi sangi siji huruf dal harfi sause huruf sing liya kala dawuh sapa Abu Bakar lan Muhammad bin Abdullah bin Umar hadatsana Muhammad bin Bishr hadatsana Abu Hayyan ana fi sura ana Abu Hurairah kala dawuh sapa Abu Hurairah Utiya dan paringi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam siji dina. Diparingi atau diaturi bilah lin kelawan daging. Farufi'a mengko den aturna ilahi maring kanjeng Nabi apa azira apa sampil apa sikil terus. Apa azira apa sampil utawi sikil. Wa kana lan ana apa zira itu siburu itu nyeneng napa zira uwe Nabi. Karena kita mongko nyopot, mongko nopo ini cipi sopo nabi to dahar sopo nabi ini sangi ziro nah setan kelan tak dahar. Pas dahar nabi dakwah, fakolam ke dakwah sopo nabi. Anak sayyidun nas yaumal kiamah. Anak uta ingsun sayyidun nas itu dari tuane menuso, dari tuane menuso atau pimpinane menuso yaumal kiamah di dalam dina kiamah. Wahel tadruna lan ana to ngerti sira kabeh Bima zaka, bima itu kelawan sebab apa zaka udah mengkono-mengkono apa kau ni sayyidat nas atau bisa kakuan mengkono-mengkono anak sayyidin nas atau di kau ni sayyidat nas Nabi nerusakan dawah ya cuma Allah ya umal kiamat ya cuma ngumpulna sapa Allah Allah ya umal kiamat dan kino kiamat al-awalina yang generasi sedirungnya aku atau generasi awal ini periode sedirungnya Nabi Muhammad wal-akhirina lan generasi sing akhir sawise Nabi Muhammad. Fi sa'idin ing dalam padang utawa ing dalam gurun utawa padang utawa ing dalam belantara nopo-nopo gunung utawa padang ya sa'idin kan siji. Fa'id ya'uhu mongko ngekeki ngerti utawa ngekeki krungu hum ing al-awwalin wal akhirin sapa ada i wong sing ngekeki pengumuman. Wayan fa'dhumul basar ana iso nembus hum ing wong ajab al-basaru pandangan saking luas ya. Wata denulan parek opo asam sopo serengenge. Faya buku mongko tumeko anasa yang menusa minal gomi sangi rosa gelisah wal karbilan susah opo ma perkara layu tiku nakang ora kuat nanggung sopo anas. Opo ma perkara layu tiku nakang ora iso nanggung sopo anas wama lan perkara layak tamilu nakang ora. Kang ora iso nanggung, ora iso hamlu, ora iso umbawa sopo anas. Kayak mulu mongko ngucap sapa badhe nasi sebagian menungso libatin maring sebagian ala taruna ana to ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang di sira kabeh di ing dalem mak kayak mulu mongko ngucap sapa badhe nasi sebagian menungso libatin maring sebagian ala taruna ana to ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang di sira kabeh di ing dalem ala taruna ana to ora ningali sira kabeh mak ing perkara kebal kebum kang teman-teman nyampe apa makum ing sira kabeh terjadi mas alatang juru nabok yo mikir siro kabel atau ningali siro kabel mikir atau ningali siro kabel mbok ayo kita mikir mikir-mikir gula iman ing sopo ya sepau kang iso nyapati sopo man naku maring siro kabel ila robi kemaring pengirani siro kabel faya pul mau pengucap sopo ba'adun nasi sebagian yang menu soli ba'adun maring sebagian oleh ucap kutu adem kutu soalnya siro kabel adem yang adem faya tuna mau ketika sopo anas adem yang adem Faya puluh namun kau ngucap sopo anas ya Adam gue Adam. Antau te panjinan iku Abdul Basari iku dadi bapak aslinya manusia atau bapak awalnya manusia. Kola kau kau. Kola kau nyetak no sopo. Kola kau nyetak no kain siro sopo Allah Allah biadi. Kelawan astane atau kekuasaannya Allah astane Allah wanasa kolan yok no sopo Allah fikain dalam siro Adam. mirruhihi sangking ruhi Allah. Wa amara lan nitahna sapa wa al malaikat ing malaikat fasaje dumoko sisi sapa malaikat maka mari sira. Isfa lana ila rabbika. Isfa. Boyo nyafaati sira lana maring kita ila rabbika maring pangeran sira. Ala tarono toran ningali sira ilama maring perkara nahnu kang ta kita yufi ing dalem. Ala tarono toran ningali sira ilama maring perkara kebala gunakan teman-teman tumoko pemana ing kita. Faya kulu mongko matur sopo adamu adam ina robbi saat semenit pengiran isun. Iku hodiba, iku duka sopo robbi, murka duka sopo robbi. Alya omak ing dalam saiki. Iki dina saiki. Iki saiki maunya. Hodoban kelawan duka, kelan murka, lam yaktob kang urung tau duka sopo Allah, poblahu kang sedirungnya iki lah dina. Nislahu sepadane hadal kotob, sepadane hadal kotob. Jewetban lam yaktob kublah. Walaiyab dobalan yora bakal duka sopa Allah badau badal yaum ini selalu sepadanya hadal khotam. Wa inna lulan katamnya Allah yuna hari menyegah sopa Allah yang sun anisya syarati sangking wet khulti atau wet niku sing wet larangan, pohon larangan. Fa'asoy tuhu mongkon jurakani yang sun hu yang rohbi. Dewi Nabi Adam nafsi. Nafsi aku mis nafsi aku di sini no ing awak ing sur nafsi aku di sini no ing awak ing sur. Tidak bu budala sirakabe ila khairi maring saliane ing sur. Tidak bu budala sirakabe ila nuhin maring nabi nuh. Faya tu namu kata kau sama bani adam nuhani nabi nuh faya kulu nah faya tu namu kata kau sama bani adam ilsi. Faya kulu namu kau pada matur sama bani adam ya nuhuhin nuh antau te panjenengan ku awal rusul iku kawitane rasul. Ilal ardi maring bumi. Watamalan ngarani utawa ngeke gelar ka ing sira nu sapa Allah wa Allah abdan ing kawula sakuran ingkang ada syukure. Isfa lana ila rabbi. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan lana maring kita ila rabbi ka maring pangeran sira. Ala tarono tora ningali sira ma ing perkara nahnu kang uti kita fi ing dalem ma. Ala tarono tora ningali panjenengan ma ing perkara kot bala gunakan teman-teman tumeka apa mana ing kita. Faya kula mongko matur sapa nabi no lagu maring bani Adam. Inna Rabbi saat temen pengiran insun kau tuhori bayu teman-teman duka sapa Rabbi al yauma ing dalam iki siji dina. Khotban kelawan duka lam yaktob kang urung tau duka sapa Allah qabla duka qabla al yaum mislawis badane hadal khotob. Walai yaktob kalan ora bakal duka sapa Rabbi ba'dahu ba'da al yaum mislawis badane hadal khotob. Allah sangat murka yang tidak pernah murka kaya ini juga tidak akan murka sehingga saat ini setelah ini. Murka tertinggi saat itu. Wain lahulan saat temennya kelakuan ikut kanan itu teman-teman ada yang dikeduhi ingsun apa jawatan apa dungo. Dungo atau jatah maksud. Gak itu kan maksudnya ingsun dia kelawan dakwah. Maksudnya ala kaum yang rugek, no yang atasnya kaum ingsun. Ini wonten penghancuran, wonten penghancuran, pengusnahan. Nafsi, ingsun disi, no yang awak ingsun, nafsi yang disi, no awak ingsun. Ini rumah nonton akhir bin buatan salah paham ya. Hadis ini itu pelan rosakan riwayat ini tentang apa? Syafaat ya. Tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah lagi dan buatan salah paham ya. Jadi kalau kami ini masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwat itu hadis. Abu Bakar bin Abi Syaiban. Kalau kita tahu hadis ini, ini pas berjum ini. Berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Umar namanya Tokwatil Ulai. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Ya. Orang yang persis di atas Imam Allah Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ini riwayat Noteng Kulo. Terus setelah Tokwatil Ulai itu ada Muhammad bin Bishr. Generasi ke-2. Generasi ketiga ada Abu Hayyan. Generasi ke-4 ada Abi Sur'ah. Generasi ke-5 Abi Sinten. Hurairah. Terus generasi ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Yang mriki dalam kurung ini rumah lagi ini ilmu tenan ini nyapa hati kita sampai kiamat ya. Sing dalam kurung diterangkan wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak apa ya urutan hadis nih, metodologi ini atau formatif hadis. kecuali hanya satu dua dalam satu huruf. Satu huruf, bukan satu kalimat, satu apa? Huruf. Jadi mungkin masalah tafat dua terang akan ya, enggak terus paket begini. Ini kalau terang masalah roh. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak ya, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Orang-orang Islam sekarang mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muka-muka ramai lantas kita jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muka-muka gak marahin apa? Tapi ini serius masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang kelenek, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halunisasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas namanya disebut, periodenya apa? Niki kula cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bak sudi ngeten maksudnya. Ini akibatnya apa? Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiah ini pun Rongewu kan? Sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Noah. Sehingga tingkat originalitasnya, originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ. Bethesda punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani. Ya. Nah, kenapa saya cerita keangkuhan? Sealim-alime kiai sekarang, umpomo sing ngaji Umul Barawin, ngaji kitab tauhid, sak dokter-dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat, karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Sampai, sebagai sentral apa? Kita tidak pernah salah paham tentang beliau, bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah. Ya kumpul perempuan dengan darah neka. Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival. Lewat rawi-rawi yang orisinil. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Isa. Ada Nasturiyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus Nasturiyah atau suatu macam-macam. Termasuk ada salah faham saat Judas memperlambikan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus orang alim Indonesia sopo yang paham ilmu riwayat. Mau baca hadis Bukhari Muslim, nak baca rawi ini malah cepat. Apa banyak bodoh salah sih mari bodoh orang seneng ngaji Bukhari Muslim ngaji Muktasari langsung kuala Rasulullah itu saya sisi bodoh tapi sudah seneng macam zaman akhir orang bodoh jadi sisi bodoh ya saya seneng orang bodoh mesti senengnya orang nopo padahal rawi ini penting untuk menjaga original itu. Kenapa saya baca sampai setengah menangis karena itu tadi kita itu utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhibat termasuk di Jawa. Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dua lihat. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu ya dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau diceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong-wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu orang-orang. Gua jaduk, dahsyat, hebat, heboh. Sementara orang fakir itu dirimpi, haram, haram, haram. Jadi tidak menarik, orang fakir itu tidak menarik. Orang-orang yang rauh tahu murid haram, wiridahnya muhandi, cot. Sawang saya mau coba Jeromi, anak kan ngumpul nombong, Pak Ustadz Haryono, gua menang. Orang jaduk itu nambah ini jarak dekat, jarak jauh itu. Sementara orang fakir, anak orang lorah, rasiap. Menangnya mungkin muni haram daripada muni nambah ini ada muni apa? Kadang malah nuduh mesti kapar itu sama jadi sedih sedih malah nih loralo. Sementara topik rasa monis jumpa jumpa plus mari orang dia orang menarik. Nah, artinya saat si topik ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang tu muni haram halal ngobrol ter. Mulai kalau sinau, kalau nak sinau khasis rata-rata setengah 4 pagi. Jadi kalau nak tangi jam setengah 4. Kalau lama saya tiang bertangi, yo terus ni gue kopi. Ini jujur, mana betul nanti ada sejarah. Ada gue kopi, gue terus sinau. Mungkin ampun jadi subuh ini lebih salat orang rokaat cepat. Kalau istighfar ya ramadi mandi. Tapi sinau, kalau di sinau mesti kalau sinau. Jadi kalau sinau bukari muslim nak jam setengah 4. Dan ini keluar ceritanya. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi yang objektif, meskipun kita tidak siap kadang. Tapi Nabi Muhammad itu selamat jadi manusia. Mau riwayat Nabi Muhammad itu orang yang benar sama salah basaria. Ono santri khusyuk zaman era sahabat. Nah, poso mau ngambung buju ini. Santri khusyuk, yang poso-poso kok ngambung. Saya rakwati ngem. Dia mau biar Aisyah. Riwayatnya jorok-jorok santri rasiap. Jorok santri khusyuk rasiap. Kok balani Rasulullah, wahanan apa? Sok khusyuk, ragam ngambung buju. Aku diabung Nabi, jelas Nabi pasti pas poso. Kok balani Rasulullah, wahanan apa? Bicara santri itu agak siap. Ini riwayatan Nabi ini urusan Nabi ngambungan. Gue ngeriwayatan kiai mu ngambungan-ngambungan ini rapan. Terus itu Nabi. Di riwayat itu kebalani Rasulullah. Wahuan apa? Tapi kamu harus ingat. Edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan Tauhid. Di mana Isa terlalu khusus. Malah diposisikan oleh pengiran atau anak pengiran. Artinya Basaria ini menolong sekali. Sebagai fondasi Tauhid. Nah, saya ke orang dia jatuh rasa. Aku lo siap. Kalau tu mau orang kadung alim tu jatuh siap. Mari nak aku jatuh di mulang liane ramah kita. Mana dia kalau terpaksa gak jatuh ni. Tapi terpaksa ni, nama. Jadi ini secara tauhid aman jatuh. Faham. Jadi rasa jatuh rasa mulia. Alhamdulillah. Akhirnya selamat sama. Faham. Orang rasa jatuh kok rasa mulia. Alhamdulillah. Bagus itu secara tauhid, nama. Bagus. Di orang ramulio cara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Cara tauhid apa? Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Tapi cara ngandani itu lucu. Innilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah khaira anni. Asumu wa uftir wa atarjawajun nisa. Api wong paling roh pengeran, paling takwa. Ewa semuna wiyo kawin. Maka contohnya gue roh ani. Yo. Asumu wa uftir wa atarjawajun. Aku ya belum kawin. Ternyata guyuran-guyuran Nabi tentang Basaria itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna. Insan kawin. Allah tetap biasa. Posisi Muhammad enggak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini saja, ya dari basariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaiku pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah, iku jroning apa? Aisyah. Wantas arol khabar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Suffa. Delala pasti tahu Abu Bakar ada di situ. ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammad dan kotmata kotok tuunukum. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Ketok dulu. Inna ma huwa yunaji robbah kama yunaji Musa nopot. Saiki kadine Nabi Muhammad lagi munajat be pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning duri napa Sina. Terus saat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajahe Nabi. Ya Rasulullah tibta hayyan lama ita ya. Tibta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa meninggal. Tibta hayyan lama ita. Fa inna allaha akramu min ayu azita kamar hoten. Alhasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus dijatuh. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya riwayat dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatnya Abu Bakar itu ya yuhan mas. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yam. Kaya manusia kabeh, kaya nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Dia nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Terus kan fa kala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Afa imma ta au qutilam. Sekarang saya nih setelah sering belajar hadis, ternyata basariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qobalani Rasulullah wa huwa toh. Masalah fitrah manusia kayak kehidupan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi sering jeneng bojone. Paham nggih, dia keliru-keliru carane mimpin nganti ditukaran. Tapi itu menjadi seni basariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basariah umumnya basariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna akhirnya meleset, melesat, dianggap pengek. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya kalau orang lainnya meyakini misalnya Ben Ruben wis tuwek, so tak watul patok ibu ini, yang mau ngomong ya Ruben sekali mati mbak bumi, yaudah Ruben mati rapopo blas. Tapi itu berlebihan, ngormati Ruben nanti darah ini patoknya apa? Mati. Tapi itu di kita kan sering begitu, kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patok ibu ini karek mbak ini. Nah selalu itu bumi rakaru-karu. Malah naik jauhnya malah rakaru-karu. Mereka ada problem tauhid, ada problem apa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Ini kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi fakhril qadar. Bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah dengan ini. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah gitu pendapat dengan ini. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula benar sama dengan teorinya ulama-ulama yang cici. Itu bahwa pada fakhril qadar nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa. Nuh ya tidak siapa-siapa. Kemana kalau jauh jepi pengkabe? Orang yang kita idolakan, kita sakralkan, jepi pengkabe. Nggak jepi Allah, jepi pengkabe. Wah, jem yuk grogi, muni nafsi. No, yuk grogi muni nafsi. Ini inna rabbi, kot ghozibal yawma. Layak udah peblak, walayak udah bal yawma, kan? Allah sekarang murka. Dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan. Juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah, wah urusan itu. Itu nabi-nabi papan atas ulul azmi yang begini ini anak. Ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi papan atas semua. Apa mereka nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, yang apalan yang angel lah, malah hilang. Apa? Ini yang diceritakan di hadis apa itu nabi-nabi papan atas. No, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas. Nabi keren karena nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu. Ya, dari sini kita tahu. Siapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basariah. Sebagai apa? Basariah. Dan kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang. Terus kapan lagi kalian jadi kiai tenanan? Nah aku rasa tenanan, ini malah kiai tenan. Nah rasa tenanan itu malah kau nabi sah. Jadi orang tenanan itu jadi tenanan gua. Maksudnya, ya aku jadi kasus tidak-tidak nanti mati aku. Itu energi betul. Setara tauhid, kenapa? Energi betul. Kulon urah rasanya disanjung, dibuja. Sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak sih ya? Karena untuk menjaga energi, kenapa? Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali aktob, wali autad. Ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu dan tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tambah rawi, tambah apa. Sarai sampai tentang wali aktob, wali abdal, roku. Tambah paling gerung-gerung empat mana jibat. Artinya harus gerung-gerung otak, rukir atau tambung, paham ya? Baru gue seling makan tiap itu, malah hijab. Kenapa? Hijab. Kenapa? Hijab. Sebetulnya ada begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Tahu. Harusnya kalau kita mengidolakan si Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu, ya Syahid, ya apa, ya Khalik, ya apa, Tis atau Alfa. Setiap kali itu punya pilihan asal khusus. Nah, kalau Abdul Qadir itu milih 9, Tis atau apa? Alfa. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu, ya Qayyum. Kalau sampean-sampean milih secara kapitalistik, ya Rojak. Nah itu ya Rojak, ya Wahab. Saya milih secara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ekwasi itu biayanya miripkan saja, cek transaksional, cek apa? Misalnya ya Wahab, apa? Pak, mulai kurang ajar, pengiran tidak bisnis, tidak apa? Ide-nya sing duwe kacang tingkah, ada proposal yang pengen. Paham. Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau-beliau ini memposisikan diri hanya miskolater. Mok koyok sak wiji sawi, koyok sak semut ireng, tangi kili. Misalnya, ya Rabbu, ya Muhid, ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Muhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas, tidak ada sifat Allah yang disebut fijani bil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anjalal kitab atau anjalal Quran, kecuali sifat ya Hayyu. Misalnya alif lamim Allahu la ilaha illa wal Hayyul Qayyum. Misalnya dalam Quran ya, nazala alikal kitab. Itu mesti sifatnya al Hayyul Qayyum. Misalnya ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala alaikal kita. Jadi itu yang dapat nanti kita ini. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifatnya hayyu. Tapi sing mahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Malah gak tak kula, sing ora tak paham. Nggih. Lho kadang Quran ing juz 11 surah Furqan nyifati Allah lucu. Sederhana banget. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal alal hayyil ladzi wa tawakkal beda sing urip sing ora mati wis kuwi nek urip uga gak. Tapi orang yang sudah wusul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mata uhuru, ngerti nak dunia ora penting. Sadar betul pentingnya sifat ya kayu napa? Ya. Karena satu sifat gimana enggak ada transaksi sama sekali. Enggak ada kepentingan basaria, enggak ada maya ta'ala bil khalqi wa fi hajatil insan wa fi hajatil khalqi. Satu sifat sing bener-bener jujur original. Ya Allah, that thing itu. Ini Fatih murid apa untungnya apa? Nanya ini Fatih, ya Ruzak yang akan rezeki ini, Farzubna. Apa ini yang ini, ya Rahmatir? Apa ini beritahu ini, ya Latif, Kultuf, Bina. Oh itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan, Bidisar, Kultuf, Bina. Semua transaksional. Kenapa? Transaksional, satu kontrak dengan Allah. Nah jenengan ya Latif ya Ultuf. Nah jenengan ya Rahman ya Ir. Wow ya Rahman Rahman ya Khairur Rahimin Irham. Ya memang gak apa-apa. Ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam tuh seneng. Ya Khairur Rahimin Ir. Amna ya Latif Ultuf. Dan itu memang baik dibantu Jok Klenek, Jok Danyang, ya Pak Ibu. Tapi ada unsur naifnya, di mana nyifati Allah berdasar transaksi, ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Hayyu, wa tawakkal alal hayyil ladzi la ya Allah zat sing urip, sing boten mati, dari gaya mensifati Allah ini kelihatan. Ya Allah dat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mlete ning nyeten besok ben mati tuwa rentak. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak bine kabeh ora ono gunane kabeh. Ben mati kabeh mudhar kabeh batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya hayya qayyum itu penuh. Penuh di makam ibadah, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Gusti kula selengat mati makhluk kabeh mati. Sing kula jek istighosah masal iki ya mati kabeh. Saya nggak usah sistem besar-besar, gimana sih? Tapi sekadar lo mau jamuannya. Tapi nak murset-murset tak kasih kenal gue. Rata-rata gue keluar berarti nak keluar ngomong orang terus tersinggung. Mulai kata sing kono gue. Tapi jadi murset-murset rata-rata nak urusan tapi ngaji gue kulo. Tapi nak tawar ini tetap rahasia. Cuma lo ke Singapura lah murset. Sing ape wis dicatoki wong akeh tenan. Lah aku amak sing ape wis bener cara-cara dengan repot. Tragedi tadi itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah di dalam Quran kayak ya hayyu. Ya. Ya tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tragedi tadi umpama melihat ya hayu ya qayyum, pilihlah wiridan ya dzal jalali wal ikram yang penuh keagungan. Orang melihat kata sing ngulak balik ya wahab ya bar untuk tidak lah ya kerohimin ir. Memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya menia latih ping 10, nak ya hayya qayyum ping 1. Ya bandingannya itu 1, piron. Orang kok ya latih pirang-pirang, ya hayu malah janggal. Untung ya apa, aku menia pada Allah ya hayu. Ini kecelakaan, ya kenapa-napa. Tapi emang enggak apa-apa, mau matomnya begitu mau apa? Contohnya begitu. Tapi kita dilatih. Dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita tasrufuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Izzat sing agung lan sing maha layak dipuji. Nek barang ikhtidal ya rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ul. Nek sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi menyalatis ya Rahman. Ajaran itu apa? Itu tidak ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan dengan Allah, orang ikhlas. Namun itu terus-terus no, terbiasa hubungan transaksi. Makanya itu kita baca terus, banyak tren wiridan kita begitu. Tapi frekuensi ini dikurangi, Pak Abis. Jadi volume ini apa? Ini dikurangi. Ya, porsinya apa? Pun kloter sakit. Dengan paham tauhid kayak tadi liwat-liwat-liwat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, nantikan saiki Allah lagi duka inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban la yaqdu al-yawma mislah wa la yaqdu al-yawma ba nafsi nafsi. Cilik jepiping, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jepiping, pas-pasil kondor. Sehingga ketika dimohon syafaat, ngendikan nafsi. Lalu lewat riwayat ini saja sudah kelihatan. Kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati, ini gue dino, pasil apa? Kenapa gak dijajah ini dengan orang-orang tersinggung, menurut si ganteng. Tinggung ngoten kula tak wah nggih jenengan tinggung. Wong nabi nabi mawon saat ini dipimpin sedang terpifat dalam apa? Malah nih kula nu syukur, syukur sekali dengan pemahaman itu. Kula nu setiap saat kula nak donga ya Allah, kula nu setiap saat nak jinan pendeng pun ikhlas asal kula jinan pikir kampanye ilmu sing untung Nabi Muhammad secara basariah. Ilmu itu ya aneh tapi kula yakin mari selamat. Mana orang sementing dapat telah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas Basariyah. Termasuk riwayatnya Aisyah. Qabbalani Rasulullah wa wa napa? Nabi ngambung-ngambung padahal beliau apa? Lho temen iki biasa. Iki cerita sapa? Cerita paling sakral. Ana Sayyidina itu di ngendikane Nabi pas mangan daging. Jadi maksudnya, Nabi ngendikan pas serba apa? Pas dia sampai pas apa? Terus kalian jahar, buatan nanti tau gue, kenapa ngomong sakral ya, cobaan, minyakan, bintang bahasa jos, sakralnya bintang apa? Mana ada dukun mandi, karek desainnya sawangannya rata waktu, cuma pinggir kali, melebuni wangel objek raiso, mobil raiso, mesti ketane mandi karena aura itu menolong, paham gak? Aku pasti tenang, borah, makanya desainnya ngomong itu meyakinkan. Nah, saya sampai kiai melidin, ngarepi ana BMW pagere wangi. Pemane metu pertama omahe kita ana para bulan, lha nek ngobos kok habis tongane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat bedari ya, iso wae iki wali tenan mergo kita ana basa. Ya iso wae rasane kira-kira keberatan. Ya terus lagi iso wae rasane senar, itu potensinya sama, potensinya kok. Motor ge keberatan. Tapi saya wali tenang, saya bawa HP loro, apa mana itu, apa, MP3, ya, saya mesti rakan yang yakin saya wali. Masa itu saya wali. Jadi uniknya itu tadi ya, kalau mau cerita, Nabi Muhammad itu diutus sauti Nabi Isa. Dimana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran. Sampai dia ini sanggil khusyuk, enak ditabok, titik kentengan, tidak ada yang sampai ratau ngecek ono siapa saja malam meleset kebablas dianggap anak pengiran atau pengiran mergo saking sempur Nabi Muhammad trauma dengan itu cara dakwah malah disifati al-arad al-basa termasuk riwayat niki wong ngendika tentang anak Sayyidina pas sampai dahar napa sambil wedhus lho niki riwayat lho niki mboten gawean kula pas sampai dahar kayak apa? Biar unsur dasarnya kental, biar unsur apa? Dasar. Kalau yang kata di protes, Gus Dina nak ngaji ke malah jarang ketunan. Kau nak ngajak bantam, orang ngarang menang, nak ngarang kau tak jawab. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngedikan sakral, malah suasananya ada sakral. Ya itu tadi untuk menopang khasat dasar. Termasuk ini ngedikan saya bimnas, mas Darno. Karena sampai yang tak jamin, rasa kita baca, wes kemenusan. Oh, saya BDM juga ini kemenusan, kalau saya ambil pelanggan, kalau malah mati. Saya wis mata, saya kemenusan. Kemenusan, kalau menurahan, malah bar, apa? Faham, malah apa? Jadi rata di rumah sih, mungkin tetap ada, nggak apa-apa. Wah, bar menang. Ya, kira keramat mulai ngerasa upan, tutup sih ngaji. Lara kerabat di lara kerabat tutup, maksudnya bisa. Bahasa riahnya dia itu malah mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wali-wali di sini, uraan-uraan. Masalah bahasa riah, uraan-uraan. Ini sampai ada riwayat. Pada suruh pelaut. Mau coba apa ya, seh? Ya, mau coba Hanafi, tak sopun. Soalnya mau coba. Ini riwayat yang aneh-aneh. Ini mau coba Hanafi selamat, mau coba Allah. Dalam. Akhirnya takut. Guru, pulau wiridannya itu malah bener. Aku nyebut Allah langsung ke levelnya, aku kira keliru. Jadi tidak nyebut Allah lewat aku. Oh, maksudnya itu, sebetulnya itu hanya guyonan-guyonan bahasa riyah. Uang ngimani berlebihan, itu guyonan-guyonan apa? Oh, tak ada riwayat-riwayat. Ini Mbak Khalil Bangkalan lebih kurang ajar mana. Saking aja yang ditangkit Mbak Khalil. Ini nanalkin marah buka, mana buka, mana buka kan itu. Mereka yang ngantri ditangkit beliau kan. Kalau cuma rani tak main. Ya coba aku Mbak Khalil tipu apa yang tadi yang ini. Ya pokoknya ngomong tak kau malaikat muni Mbak Khalil. Rombongan Mbak Khalil kau jawab mana tu? Ya tapi nama ni Mbak Khalil itu tersertifikat neng alam barza. Jadi kena titel. Wah benar tu. Nama ni berser. Sebetulnya itu bahasa riya itu memang begitu kalau wali memang guyonan-guyonan begitu itu khas khas orang-orang yang dalam bahasa tadi disebut at-tadalli wa tarokki Jadi wali itu ada ngalami masa tarafi naik ke atas. Kemudian setelah di atas diturunkan lagi. Namanya masa-masa tadali. Karena tadali ini biar kita kesarian. Kita apa? Yang riwayat sendiri kaji Nabi itu nak sholat tahajud itu kemprok. Orang ngarak ya, jadi wani ngelakoni. Riwayat hadis ini susah ya, tak kenal, saya ngaji-ngaji hadis. Mungkin dalam kaya musbah, kaya buat. Kaya kaji Nabi nak tahajud itu sikile Aisyah itu ngelakoni pas sejuta. Ini buat riwayat. Aisyah turun terus tahajud pinggir. Dari Aisyah, fakana idha koma, nak Nabi pakai adek, sikirku tak belajar. No. Karena Nabi pas sejuta, sikirku tak peng. Tuhan kenal, ini buat. Hadis ini susah buat. Sobat. Artinya betapa Nabi bisa memadukan unsur basaria, jadi suami istri ya suruh jajar. Pas ini Allah misalnya ada sholat. Artinya desainnya itu gak desain swakral kayak Rubania. Kayak pendeta-pendeta, boleh tempat sing swopi, swakral, pinggir segoro, raklung suara, nih wah, terus usul. Terus apa? Sekali kumpul wah mereka usul, kedede. Boleh pas ratu kul, ya rauh usul kodohnya. Wes aku tak iki wiridan gunung tidak rapek ning kumpul wong terus padha ora usule, paham ge? Namung tak niki lho. Nyepi golek kuburan ora usul kumpul wong yen apa? Mana Bu Muhammad buat sebetulnya kan pengaruh. Ketika pinggire Aisyah yang cantik. Niku wae ta sing tetep bae. Justru itu hari nanti sepakat betapa Nabi itu orang sing sangat dekat kepada Allah. Kamane pinggire wong ayu semlohe menarik kok ditinggal tahajud. Wong rukun ayu wis tinggal kelar. Lha ternyata setelah kita ngerti nafsu malah kardut. Lha pinggire wong ayu kok ditinggal to? Rukun ora pati ayu ora ditinggal salat. Lha nek ora mati kula mati ora ono sing iso nerangno lho, paham yo. Mulane mung rong mati ra terangno. Makanya ulama-ulama karena trauma peristiwa Nabi Isa nyifati Nabi ini sidik amanat tabligh fatwa malah ditambahi al-a'rad al-badari wong nyifati Nabi ini kok malah kesane nyepelek no. Bahwa Nabi di unsur kemanu mergobar trauma dari Nabi Isa yang dianggap sempurna malah meleset dianggap anaknya Gusti Allah. Nabi Muhammad gak upate malah kon yakin nak beliau duwe sisi al-a'rad al-badari. Tapi Arab Basaria Nabi ora kaya kowe ora tapi. Mulane kabeh Quran tiap Nabi Muhammad tiga tuh maklumatkan diri mesti dimukadimah. Qul innama ana basyarum. Ora sabi hukum mislu. Mislu itu cara ilmu balaghah persis. Kalau sabi itu mirip, kalau mislu itu sama persis. Dan Nabi kalau bidatnya ana innama ana basyarum mislu. Cuma yuha ilayya. Artinya manusia persis kok. Ini penting untuk menjaga energi utama. Mana kadang ge wali-wali jaza, wali-wali nopo. Niku makom-makom mboten niku memilih supaya ada salah. Kula ge nate istikharah Gusti napa kula perlu salah. Lah potongan kula wis sak ketalahe dadi ora usah jadi salah wis salat. Tapi tak niati. Mana kata sing kanca-kancan kula, Gus kula di jaza. Maksudnya ngawur kok jenengan tepi bawah-bawah iku makome kudu kelas ya, menuh gak iso nak aku. Kepingin ya dia rada murahan tapi tetep bawah aja. Remang sana mau cari jenis trevi, oh buyo teman. Ya agak gue mencoro santri ya, wih bawahnya berkara mau cari jenis trevi, gue semua langsung. Itu udah bisa, udah begitu mas. Ngawurin ulama itu di ilmu di bang, gini apa? Termasuk niki, Nabi ku cerita anak saya dunia. Yang bisa mensyafaati di fasil. Tapi ngendikan itu mereka jelas. Wakana tujibuhu fanaha saminhana satan. Malah pas jahat, ketika ini pas apa? Kedua terus kewadunan, minyakan, dehem, paham ya? Ketika ini pas apa? Wah, nara aku sama nara sama nara ngomong kayak aku kurang kok mawon dari sampean, sampean di pasar saja mandi, ternyata itu esensi betul. Artinya esensi begini, karena unsur dasar yai Nabi mulai sugeng sampai generasi tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai kiamat. Di riwayat nobatan yai, uang Islam ratau kepleset ngandut jenenge Nabi Muhammad sebagai anaknya pangeran atau penge. Sementara Isa karena riwayat terputus campur aduk kultus mitos dia kepanae. Mulane saiki dilatih jogeman Kristus, jogeman mi ngrusak. Niku ngru. Saiki sembutus mitos. Sugeng Islam ra ono iki piye. Sugeng Islam ra ono iki piye. Aku tambah apik aku. Ora ora diganggu, ora ono. Oh, tambah apik ra ono sing apa? Karena ini benar misalnya Mustafa dalam sebenarnya orang orang bismillah orang orang binti ini lepas ini gak sih mesti itu orang orang binti tapi sih berusaha Islam tetap mau dong pak biar sih berusaha Islam tetap mengenai Sayyidina Umar ketika didawi oleh mereka mereka yang senang ya Amirul Mukminin istakhlif buat jenengan nunjuk sinten pengganti ini jenengan ben jelas urusan Islam ben orang sing nguru siapa Umar nopo. Aku itu nak garani pengganti, yura pengganti. Wong sing tak genteni luwe apik. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan selawate pengganti beliau ora ngarah ana. Wong nabi itu orang terbaik. Tak apa-apa wong genteni nabi terbaik, iso wong nabi manusa sing sempurna. Mulane ketika era Umar, istilah Khalifatul Rasulillah dihapuskan. Abu Bakar itu gelare Khalifatul Rasulillah. Era Umar disebut Amirul Mukminin. Kodene duwe ide Rasulullah tidak pernah bergantikan. Lalu bakal menunggu jaran pengganti yang menengahin. Orang kok beliau GR pengganti Rasulullah, dia bawa sebenarnya menunggu. Orang bakal menunggu. Saya misalnya Mustafa, alam soleh yang menengahin, orang protes. Orang kok kerana aku soleh, maksudnya menunggu yang menengahin. Jaran ini soleh, Rasulullah yang menengahin. Wah, saya nunggu menunggu. Tapi nak mau kerana menunggu, bantah. Misalnya Rukit, tarani soleh, bantah. Mutus soleh, buat arah ni soleh. Ya maksudnya berarah sih arah ni soleh kan. Abu Bakar itu sahabat gelari Khalifatul Abu Rasulillah. Tapi era Umar buat tengker sok gelari. Ketika beliau istakhlis ya Umar buat tengkur. Mereka kalau saya pengganti gak pantas. Mereka sih tak gendai ni, kong sih jelas tuwe tengkur. Semenjak itu beliau mempopulerkan istilah ya Amirul Mukminin. Mana sampai anda kasih satu serang arah menurut Khalifatul Rasulillah. Anabi Hafsin Amiril Mu'min. Kalau Abu Bakar si Khalifatul Rasulillah. Osman ya Khalifah mana? Ali rada nakalan. Dewi, karma apa apa? Ali rada keren. Walaupun gelar papat itu Umar itu yang pertama. Kenapa begitu? Ya untuk menjaga konstitusi Tauhid. Karena Nabi era sahabat tabi'in dikenal persaudaraan. Lira keliru. Secara besar ya, buatan keliru maksiat. Ya. Akhirnya Nabi diat ini jelas menusuk. Orang kita menulisannya, dia perang ukut di panah, rampal kena nuntun. Dia rampal apa? Sholat itu tahu modelannya, ganti darah ini. Kaji Nabi nanti sholat juhur. Rong rokaat, salam mulai. Sempat leheran teng pintu. Dari sahabat itu lugu-lugu. Wah, catat dia sholat modelannya. Juhur, rong rokaat. Juhur, rong apa? Akhirnya ada sahabat di brengkel ya, cara saya ini modal rusin, modal nganggur-nganggur kan brengkel. Ya Rasulullah, aku sirotis sholat amnatita. Ini sholat model kotor, nama panjang jenengan lali. Aku sirotis sholat amnatita. Akhirnya Nabi baliknya, majub jamaah. Abu Bakar menang, Umar, usuk-usuk, sibuk kan menang. Ahakun mato lahu dul yaden, ini persis sahabat. Ahakun mato lahu dul. Apa benar yang dikatakan dul yaden? Bala ya Rasulullah, jenengan sholat bukan tidur. Para ngomongan Nabi balenan imam mandam ya takbir langsung takbir wabar kita besok pun tidur. Wah gak cara pakai rombongan batal barang itu repot. Ini jelas aku ngomongan jarak loh. Dan artinya betapa basariannya itu kelihatan apa? Loh kita lali nih. Bahkan lingkungan biasa, tanuk beri uka falatan. Jadi oleh istri, nah ilah masa. Saking kepingin anak Nabi kita menusuh. Jadi sifatnya Nabi itu lucu di Quran. Sifat yang kemenusan tadi. Masa Nabi tok di sifatnya Quran. Ini nakamah itu. Mas kita sebenarnya masa. Lu keren tau, sifat itu keren tau. Gua gak mau di sifatnya ini nakamah apa? Mas. Tapi uang gak bisa usul ilah gua. Kadus gua kan tadi. Nah itu usul, sadar tenang. Pentingnya sifat ini. Lho kalau ngelamak-lamak, kalau bukan karena saya merasa wali enggak. Tapi ini penting untuk menjelaskan Tauhid. orang yang sudah wusul sadar betul bahwa ayat ini energi tahu di nakama itu energi apa? Fala yukba, maka Muhammad jangan sembah, ikuti saja cara beliau bertauhid. Jangan sembah, ikuti cara beliau ber. Tapi jangan sembah, karena inaka mai. Lalu nangis sama ayat-ayat ini. Sementara sampean dalam Nabi Sengkon, apa sing transaksional. Dalam Nabi Syafi'ul Khawdi. Senangannya dalam Nabi Syafi'ul, sudah isfa. Ana ta aku tiap mubalek MC Nabi Muhammad engkang kita tinggal sembah-sembah apa? Apa selawat arang-arang menenggan engko. Ngelem arang-arang aja apa? Kula sing kelem Nabi murah-murah ae ra tau njaluk apa? Apa? Iku mantep disapa ati. Maksudnya itu buatin mantas, maksudnya kapan aja itu terlantar udah mantas, wah. Udah mantas. Tanya khusus di dalam keluar, tengah apa suara udah apa? Itu begitu. Ayat-ayat inna kamayitu wa inna kumayitu. Ada ayat lagi, nak bener salah tengah akhir, jisongolat. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Terus ada itu, illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamsuna. Rasul disifati wong sing mangan pakanan lan mlaku-mlaku ning trening dia sifati trening iki. Sementara kita nak nyipati wali dia wah tok utomo to mas tau. Malah keren nak karatone pasar malah ra keren. Wong sifate mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamsuna apa? Kalau ajaran doyong teng Rembang teng Karuan jarang bagi idulan tempat ada. Kalau ajaran doyong idulan. Kenapa wong tetap ada iki ketahun takok. Dikasih ana sing glosok takok mergo ngrokok kanca. Alasane opo lho? Jadi kan kuwi tenan sing pasar ada ana. Wek takok Gus Dudu napa takok ra tak. Nah takok Gus Dudu tak jawab. Alasane kiye iku nganggo nak mlaku-mlaku kita dibok. Wes lah. Orang berjalan mengalir mesti di dalil itu. Mula kami siakir dia rasa tak kok tau kami siakir. Saja ni jelas ayat itu jelas. Wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layak puluna ta'ama wa yamsuna. Aku ora tau ngutus rasul kecuali di perilaku seneng laku-laku yang pasar. Aneh. Wong sifat kok firma diarani laku-laku ning Bacara di poso-poso wisol, ramah tukang tampulo sidok, ramah disifati, tukang laku-laku ini apa? Ternyata ini menguntungkan, cara energi tauhid menguntungkan. Karena kemudian tidak ada sebersih paham pun kalau itu Tuhan. Kau kepo marung ini, Pak, karena ngarah itu ada di pengeran. Paham, pengeran jadi Tuhan sego, kan gak mungkin. Salahin Nabi Isa kekusuhan, paham, ya? Mulai Nabi Isa satu-satunya Nabi yang auditnya paling repot. Gara-gara aku. Sama dulu yang disenam. Satu-satunya Nabi yang ketemu pengirahan ditakuti ngurung Nabi Isa. Itkola mulia Isa antakul talinati tasul duni wa umya ilahe ini mintu. Itkola mulia Isa antakul talinati tasul duni wa umya ilahe ini mintu. Gak mau nusaku musuhku juga ke pangeran atau musuhnya sih. Gua nanggung sih ngapa? Aan takul tanomo lina. Aan tahu tau dari siro isaku kalina kita sih ini gak umi ilah ini mintu. Satu satunya nabi yang dicek pangeran mono isa. Mergo dia tak sih kecelakaan ada ke pangeran. Aan takul kalina kita sih ini. Aan takul kalina kita sih ini gak umi ilah ini nabo. Nabiannya lah ngarah. Orang pilihannya ngarah dia. Adam gagal disik mobil habis. Adam itu Nabi yang gagal disik mobil. Wong tukaran paten di nanti. Nabi itu yang gagal disik bojone, disik kanan. Gagal pengindo. Aman sih gagal-gagal. Ibrahim gagal disik bapak. Nabi Muhammad gagal disik pamane. Aman. Gagal-gagal aman. Kemana kena gagal orang Samaria. Nabi Isa sempurna. Sama? Sempurna. Gara-gara sempurna malah kepleset dianggap pengen. Mereka rana uang rata utalah kecuali pengirang. Kira sama kesalah, gue salah dulu. Jadi kira sama kesalah. Kebar ngaji kira sama kesalah. Mereka salah gue lah. Nabi Isa kita kok ingoten. Ito lawu ya Isa, anta kulta dina kita khuduri wa umya ilaihin min. Jawab Nabi Isa gemeriam tenan iki. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Gusti mboten mungkin kula damel ajaran kecuali sing bener. Nabi Isa ketok kepepet taun. In kuntu qultuhu faqad nak panjen kula nate ngomong ngoten sinjenan pirsa. Tak lamu mati nafsi wala alamu mati nafsi. Inna ka anta alamul ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sing mari melas ngene iki wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Melas sampe rada kurang ajar. Kurang ajare ngeten mergo palam matawa petani kunta antar rabbi ban apa Gusti kula boten nate gaya ajaran sing sesat. Karo dene to Gusti, kula niku zaman kula tunggoni dereng enten sing nyembah kula. Perkembangan niku sausé kula mati, pas kula mati mun boten derek-derek jenengan Gusti sing Robert. Iku ampi ayat iku. Wa kuntu alaihim syahidam madum tu. Kula saged ngontrol umatku zaman kula tunggoni. Pala mata wapai tani atunta antar rotiba. Sausé kula mati mun urutan. Ya, tapi gak nabi sange. Lo kape nabi nggak? Tidak apa-apa itu kemanjaan kepada Allah. Semua nabi itu manja sama Allah. Mesti begitu. Dan kemanjaan itu sah. Bukan berarti ngelecehkan Tuhan. Tidak itu sah. Semua nabi, semua wali juga manja dengan Tuhan. Kaya kula ini yakin, enul yakin. Tuh rahmat Allah. Kula nggak tenang aja terbersih pikiran untuk benci sih. Anu pengen benar. Sampai sekarang, sampai detik pun kula ora tahu terbersih yakin. Misalnya dia kusi suatu saat jatuh, kusi sebar kena orang sih. Terwoi, uang mau ngerasa nampun heran. Pikiran mana ni uang ngerasa neng apa? Ulo lu yakin, elu yakin. Kalau sekarang hikam, kusi rien dengan malas dek kulo sebelumnya gawe kulo masuk barang wes kulo wujud malah dengan rawal lah. Sing bener wae gitu. Wali-wali dia kami di sana. Wow. Itu saking manjanya sama Tuhan. Nabi Musa dia ngotot. Bareng-bareng nulung anak Nabi Su'aib mek banyu. Dene ikhlas, nulungnya ikhlas. Tapi dene tetep Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Gusti soal ikhlas Gusti, tapi kula manusa buta mangan. Ikhlas ge ikhlas, aku buta mangan ge buta. Dadi iku sing dilet mubalek. Tidak to ikhlas, salam nambe buta. Padha kawak. Iku kok Nabi Musa nulungnya ikhlas. Buta ya Bu. Buta wae repot. Pangeran di disibuk nombek nabi-nabi tengah tenik. Nabi sampai inter jawapan. Wakum tu alehin syahidam, madum tuhin. Palam mata wafatan ikut antar rohiba, wa anta ala kulli syai'in. Akhirnya beliau ngetahui budiah. Intu antik umpa innalum ibadu. Kalau memang orang-orang itu salah, jenengan siksa monggo. Ini kaulani jenengan, buat kaulah pulau. Wa inta firlahum fa innaka antal arzizul. Nah jenengan sepuro nggih monggo kawulane jenengan dinan sing bijak. Walhasil terpisah gak melok-melok. Gak melok. Tapi makom ra melok-melok ini kalah tinggi dengan makome Nabi Muhammad sing melok-melok. Yaitu beliau demi menunjukkan tauhid nyetokno kemanusanan. Sampai teng riwayat ngali hadis Nabi itu saking nyetokno manusane. Ini sering dahar. Nyetokno lak sering dahar. Mboten dahar warak bayar rokit mboten. Pokoke nyetokno apa? Sangkin nyetokno apa? Lho Nabi itu sering sampean delok sing nate-nate ngaji tahfiz sampean delok. Nabi itu sering lho ngimami subuh bali. Tek mun teng masjid bali. Bareng bali terus ketok barabit yak turu ra suhu napa? Mas. Jadi kamane lali dereng ngaji dina terus balik male atus teng masjid. Tapi itu justru menolong tauhid Islam karena akhirnya Nabi Muhammad gak asal disangka jadi pengen. Makanya makam Nabi Muhammad itu awalnya wal akhirin sama semua polanya itu didesain untuk mengamankan tau. Gampangane nek Nabi tau setengah tebar pesona ora gampang ate. Cara nantu karo kangelan wis ngono ae gampang ora iku. Ya saya iki tak bedhei. Sampean khusus serbanan atau petunan, luwe wedi jasa apa wedi pangeran? Fer. Nah, kowe wedi pangeran, pengiran lah wajib nong ketunan, ayo tak ono pekih diwe ketu wajib lho. Iya betul. Wedi, halo kowe, jawab. Udah lah, kalau kowe pengiran ketunan apa? Sengu sampai ketunan gak citra toh. Tapi rasanya, maksudnya ini cerita. Wah, ini kuat ngapa nih ngatur gula? Aku lo benci. Aku lo biasa nak kedutan tetap mulia, mau kadung mulia. Oh, ada nanti bape onahin tu. Aku pengen kasih bawa. Tapi kalau ada pengagum Nabi Muhammad, saya itu pengagum juga. Pengagum yang paham, paham. Pengagum yang apa? Lalu kita ngeriwati-wati, Masya Allah, sampai ada ngeriwati hadis dari Aisyah. Makanya sampai carane mandi junub, carane ngumpuli bojo, paham karena berumat Islam satunya. Gara-gara riwati Aisyah, riwati Zainab, riwati mati. Dan itu menolong besar, ya kesannya kan hanya urusan seks, tapi ini menolong, menolong tauhid, menolong apa? Ya biasa Zainab cerita. Ihtasal tu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Makanya ning hadis-hadis kan biasa riwayat. Babu jawazil wudhu min ina'in apa? Wahid. Riwayat itu wudhu. Biasa hadis be Nabi berduaan padahal ada yang mesti. Artinya itu menunjukkan betapa basariahnya Nabi apa basariah apa? Nabi nak uji bojone mulai rawani murah. Ya temankan ngarep omah turu ora burero berkebeti nak Aisyah lagi gremet lagi napa. Dan Nabi rawat di Aisyah ya Aisyah putrine Abu Bakar. Abu Bakar donatur. Paham napa? Uang itu anak donatur tersuntan. Terus napa? Lah sampean tak critani ini kita nyata ini di Al-Qur'an lho, riwayat Qur'an. Nabi itu secara bahasanya lebih senang Maria. Mergo Maria perempuan Mesir. Maria Al-Kin sing gak ibuke Said Ibrahim. Atau Ibrahim mumin sari-sariya. Bahkan sebagian lama darani Maria itu statusnya masih budak, maksudnya tidak buruk. Makanya termasuk sing dindut Said Marzuki sing gagal akidah itu awam, atau Ibrahim mumin sariya. Sariya artinya nama amat. Ya? Padahal Said Marzuki ini meyakini atau Ibrahim mumin. Tapi Nabi itu selalu sariya. Suatu saat Nabi ini mendalami sariya. Dulu ini bareng balik, bocorin Nabi kan yang keren-keren. Sofia anak Erojo Yahudi, Sofia binti Huyang mantan anak Erojo nopo. Aisyah anak donatur. Zainab binti Jakob, wahyu menarik. Wah, bocorin Nabi ini kayak kembali saudara, wireng, ndak. Gedut, nopo. Sampai anak ayat hijab, rana gunanya mergosau. Kayak macam Islam itu nih, ayat hijab pertama turun, saya nganggu saudara. Paham ya? Bareng laku-laku ketemu mana aladah masuk ke nganggu hijab tetap ketorot aku ya apa? Saudah, ketangin ketorot di dunia deh. Selalu sih merantek pertama ya hijab gitu. Bareng Nabi Bakdo ke Sayyidah Maria yang masih di statusnya Sariah nih Pak Ahmad. Balik ke dalam pintu. Ini aku dinyak sampai Aisyah sampai Sinten Zainab sampai Sofia. Ya Rasulullah, jinan wong hebat kok kerso sampai Sariah, kerso sampai Ahmad. Nabi Grobi spontan muni wis pisan iku tok ora bakal ngumpul Maria nek. Akhire ana ayat turun lima tu harrimu ma ahallallahu laka tabdhi mardutan apa? Mak ra iso, Maria iku bojomu tetep halal. Kowe ra iso ngaramno Maria hanya karena golek ridane bojo-bojomu liya. Lima tu harrimu ma ahallallahu laka tabdhi mardutan. Kemenusan apa ora kemenusan? Pi wae. Kemenusan apa kemenusan? Kemenusan. Jadi kita tidak ada warisan yang itu yang di barang. Saya harus dipegat yang itu, barang kemenusan yang itu. Tidak, pegat orang lanang, tapi saya pegat itu orang lain. Yang juga yang itu, saya pegat yang apa? Itu tidak apa-apa, kemenusan. Artinya yang dialami Nabi itu semuanya unsurnya basaria. Dan ini ternyata menolong kelanggengan tauhid. Karena dalam Islam tidak pernah terbersit posisi Muhammad menjadi pesaing tuh. Jadi gampangannya Nabi sampai kiamat, sampai nanti tengororo makar. Satu-satunya Nabi yang orisinil mau dianggap Nabi. Mau dianggap apa? Selamat. Apa mana? Alhamdulillah orang lama yang keikon rangkongnya ini ikan. Ini ilmu abadi, itu gue abad. Bagi dalam cara rangkong itu sesuai bidangnya masing-masing. Tapi ini penting. Sama nak mengalim Quran hadis sadar. Keterangan ini itu sangat religius, sangat sakral. Karena itu diulang-ulang Quran. Innama ana basyarum mislukum. Inna kama yaitu wa innahum mahitu. Afa'in mata au kutila. Bayangannya mata au kutila. Wa ma arsalna qabla kam nal mursalin. Illa innahum layak kuluna to'ama wa yarsuna nabwa. Sila. Paham ya? Ini pas ngaji saja ya. Artinya kita nerangkan ini pas ngaji. Kalau di luar ngaji saya tidak mau menjelaskan. Mergo ilmu itu bagi mereka yang tidak tahayyuk. Fadzakir bil Qur'ani mayakhofun apa. Ilmu kados sing kula utarakno niku butuh tahayyuk, butuh kesiapan mental untuk menerima. Kalau sampean-sampean kan siap ngaji, berarti ada kesiapan mental untuk menerima napa? Itu beda misalnya ada tamu, suan siswa mergo wong terkenal atau wong keren. Bareng suan pati siswa kiai ngomong hukum agama, iku rasa terang dong, maklar paham napa? Jagungan agama jadi kepanas pantes bebas suan napa? Bebas suan napa? Paham. Tapi ini penting kalau terangkan. Kalau ilmu ini hilang, nanti posisi Nabi Muhammad ke... Lawes ngoten Nabi Isa Injil ditulis, tahu saya 400 tahun. Kemarin yang tenggene Inggris ditemukan, Injil tertua itu masih ditanggali 400 tahun setelah miladiah. Berarti terpaut 4 abad. Sementara Nabi Muhammad era sohabat itu ditulis, punya kata batu masih era sohabat, dirawainya tabiin, tabiin, dirawainya tabiin. Sampai era muslim, dokumentasi anak jenis Bukhari apa? Lan ini udah misbah. Kulo ora seneng nek ora jalan pintas hadis istisar teh langsung kula rasuwun kula ora pati seneng. Jenenge keangkuhan, ora sadar sing ngumpul kangelan nggih ben jalan pintas. Iya, atau jalan pintas dianggap pantas itu. Gue tenang sekali, karena ini penting. Mulai sampai wonten pepatah manta alam abdillah sehin fa sayhu napa? Setan. Orang belajar tanpa guru, maka gurunya itu setan. Yaitu dipimpin oleh khayal, oleh kultus, oleh mitos. Nah itu bahaya, itu bisa menyimpang. Mungkin kalau terus nangat di hatam, betul apa lapor? Mereka cara lama aja biasa sunat kira tak protes. Sunat kira apa? Aku lawi ini tu toga pulau ini mati. Saya ngundang di sini toga pulau, saya bebong edan mari. Wong radu bagus, anak pulau ini edan mari. Kalau tiap buatan gada jiran cerawuk, yo kan makrim ketekon. Kang saja mau dong mati. Sing mati, kus mungkin jenam sing nyelati. Terus sing dengano ya rakan nyelati. Lah putih, enggak aku kaya, ini umay wong. Walah hasil kalau bareng pergudangan nih, gue sing wong Ibn Mari ini. Teko teng selah jenazah pun, wong pulau ketua suku tau gitu. Di teko lain, isi ono sing atut. Sholat kedua di imam itu sebab, cangkemu, gue merusak Islam. Lepas itu dia, sebab sholat dia gue. Tapi ini gue, saya bifat ke penjiran di surat. Nah, ya diwarahi, nak berdukifasi lah, di bagian yang cukup kandangannya. Jadi kiai orang ajar sholat, ngajari hukum barang, degu ya. Akhirnya anak gitu, tetap lah ya. Nah, ya kandangannya sudah juga, nangis sholat jana saya berdukifasi apa? Ya, anak istana sing lakon itu. Ya, ini aku gak usah, lho, berusaha kerja. Tapi orang pulau nunggu di dalam orang yang gitu. Anak ini terpikir pulau jangan tersinggung. Mendingnya orang keramat tu gitu. Ya kesesuaian besar. Kalau ni gaya nak pulau Michael, orang rawul pun tak bisa nengi. Orang orang bi, cara fakir tadi saya berduki saya tu. Cara fakir tu, tadi saya berduki saya. Nak dilakukan di sebagian itu, cukup ya cukup. Akhirnya di betul situ nyelati kok aman. Yang kula kecelok ya ibar nyelati ini pantas ya orang langsung kelenting tahlil bareng. Ora loro iki. Enggak mungkin bar nyelati brencing tetep napa? Nah, nek tahlil basa-basi malah gantuk ganjaran. Kalau jujur mawon. Mun kuat rasakan. Izabu budala cara kabeh ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kaya kuna Ibrahim kaya kulo namung kepodo ngucap sapa Banu Adam. Antau te panjenengan Ibrahim nabi wa nabi ni apa wa qalidu lan kekasih Allah min akhir ardi. Isfa lana ila rabbi. Isfa kula aturi nyapa ati panjenengan nama ring kita ila rabbi taala ta. Ana ta ora ningali sira ila mamaring perkara kasebala gunakan teman-teman temu ka apa mana ing kita. Kaya kulo lan Ibrahim min arabbi ka dalu dikali apa betan lam ya tok kok daun misawala ya dok buka daun. Inna Rabbi satu ini pengirahan yang sungguh tukul ibu teman-teman juga sopa Rabbi al-yama indah liki dina Khotban kelawan juga lam yaktab kang ora juga sopa Allah kobda usbilingi hadal yam kob mislah usbadani Walai udah bulan ora juga sopa Rabbi badal badal yaumi mislah usbadani hadal Wadah Wadah karalan utar sopa Ibrahim kadi badi yang kira-kira goroi Nabi Ibrahim. Ya goro-goro Nafsi Niki kula barakan kita sekali-kali sholat maghrib akhir. Mungkin apa-apa. Ini wah, benroh nak waktu maghrib nanti akhir nih. Paya kulu namun kepada nafsi-nafsi idabu budala sirakafi ila huiri maring sa'lian ingsin idabu budala sirakafi ila musa maring musa Faya tuna mongko nekani sapa wong akeh Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam. Faya kulo namo matur sapa wong akeh ya Musa. Anta Rasulullah faddalaka Allah. Ngeke iku utamaan kae ngisor sapa Allah wa bi disarati kelawan kautus. Utus utusane Allah kita primi lan plan didikan Allah. Allah utamana jenengan ala nasi ngalane ing atase Musa isfa lana ila rabbik ala tara ilama. Ala tara maka sallallahu. Faya kulo lagu Musa ina rabbika wa ditalia ma qad kana yaqtab qabla Musa wa la yatlu babata Musa. Wa ini lan sak temen ingsun total tu tau mateni ingsun nafsu ning awan nam Umar di kota. Aku tau jatuh wong mati. Nafsi napa? Nafsi. Ila bu ila Isa sing paling serem Nabi Isa. Lial-liane nyebut ngaku salah ya. Lah Isa salah kan fatal meneng ae. Faya tu namo kosuan sapa ngake Isa ing Isa faya kunya Isa antara Rasul wa kalam tanat fil mahdi. Wa kalimatan min alfu haila maryarkum fasfa lana inta rabbik ala taraman anfi ala tarama qad faya kula Isa ina rabbika tu sallama qad tanaga sapa kau misawa ya gitu pada Isa. Walam yakur lahu dhanban ali. Berkora ditusuk. Walam yakur lahu napa? Paham. Jadi nak pisan satu-satunya nabi sing arep dosane saking bersih. Mari malam meleset, paham. Nuni kira ora jelas walam yakur lahu napa? Nabi Nuh cek nyebut dosane yaiku salah patut, salah napa? Ya Nabi Nuh maksudna Rabbila tazar alal ardi minal kafirin napa? Ya ya ora mulai wis diterangaken Nabi Nuh aku tahu salah, yaiku maksudna kaumku. Nabi Ibrahim tahu salah, bodoh ini, nara salah yang tahu yang disebut. Ya bodoh ini benar, tapi bodoh ini. Pertama zaman Sayyidah Sarah, kecekel wong Yahudi, rojo Yahudi, sing seneng wedoan. Terus, nak bodoh ini wong zaman sistem kerajaan ini ditarik. Ditarik, diambil. Supaya nak ditarik, diambil, diabudu. Akhirnya ketika Ibrahim ditakoki pengawali raja itu, ini sopo. Hadi uh. Iki dulur, dulur. Yo kan bodoh ini sini kan hadihi zau derjati. Tapi muni napa hadihi? Mereka nak muni bodoh di pesok. Sistem kerajaan riyen. Nomor loro yang terkenal di bodoh ini zaman dene ngenyek, ngenyek gubal, ngenyek napa berholo. Yaitu negone satu stadion darah sana ini bola lapangan, bola nopo, di tempat peribadatan berholo paling gede. Isu-isu krotol kape sing cilik-cilik. Kapa Ibrahim di kalungno sing gede. Sekarang saya itu geger mereka berolah ke peratal. Manfa'ala hada bi ahli hadina innahu laminat. Dan ini. Soal saya, takoy anta fa'alta hada bi ahli hadina ya. Kue mesti hem, biasa ngeyak berolah kue. Mesti yang meratal ya bu. Ya Ibrahim, bel fa'alahu kabiruhum. Ya takona sih gue petel, lah, apa gue petel. Mereka petelnya di kalem, no, dari lah iku prana lak prana petel ya iya tak ana digowo kok petel bal salahu kabiruhum apa ya jenenge baca karo kalibat Nabi Musa tau jotos Nabi Musa ada rasa aneh ini sektarian dene ra wong Israel mlaku-mlaku ra wong Kipti tukaran be wong Es ora dipikir sing salah ndi pokoke iki Israel balaku wong Kipti musuh sawah kajalu Musa pakodo dijuotos mate walhasil gara-gara iku dene ra dia kapaat mergo tau jotos. Paham ya? Tapi bareng Nabi Isa itu saking bener wong walam yaskur lah ngono kok. Wong eling dosane ora iso ben saking bener. Awak dhewe wae nek kon ngeling-eling. Saking akiye. Wedhus lho terusaken. Iza fu ila Muhammadin fayatuni fayakuli ya Muhammad anta Rasulullah khutamul ambiya uqa farawah laka ma sakatka menisam jika ma ta'far isfa lana ila rabbik ala taramanan ala taramakot dalawana. Dan ini saya ngasih ke Nabi ini. Buat ini itu Nabi Muhammad ya. Ini kira kira tenan ya. Saya tidak akan sering begini itu paling sekali-kali ya. Dulu Mbak Mun itu guru saya gini. Kadang ngaji ini pas adhan ya tidak dijawab, langsung ngaji. Kadang dia dijawab. Ini gunanya berpikir saya kadang dilakukan, kadang ya, yang pentingnya berdikifah, kadang dilakoni, kadang gua lakoni terus, aku yang berdoain. Gua tinggal terus, sawangannya orang-orang kesunatan, paham ya? Jadi ini sedengar, kadang dilakoni, kadang apa? Ditinggal. Fa'an toliku, mongko budalan soko ingsun, fa'ati mongko nekani ingsun tahtal arsi. Allah ingin sore aras. Jadi kali Nabi orang muniyo, itu ibadah Nabi Muhammad. Beliau sebagai orang yang musuh, orang muniyo. Ini kurwa Allah tenang. Sampai jangan salah paham kalau Nabi Muhammad jawab iya loh gitu. Ketika Nabi Ibrahim nyerah, Nabi Isa nyerah, Nabi Musa nyerah, itu betul. Nabi Muhammad tidak muni iya loh, ini lengi-lengi. Saya ngaji kalau ini lengi-lengi. Nabi Muhammad tidak bilang apa? Iya. Orang muni iya, tapi beliau langsung boleh iarah. fa'ati tahtal arsi fa'ako usajidan lirom. Jadi betul meniyo langsung sujud sama pangeran. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Karena kalau minta atau bilang iya, sawangane yang bingung, terima menu, so terima kamu kok nyang. Menengahin, Nabi namu sujud. Mulai bener dari mutasabkun muradan walatakun muridan. Sujudnya kayak orang ada sapaan, yang bisa paham ya. Nabi pas sujud itu bukan mengajukan sapaan, tapi lagi-lagi. Lagi-lagi, ini kamu. Tenang, maksudnya rata sapaan juga kan, kena salah paham kan. Nabi pas sujud ini bukan jalur sapaan. Dia muji pangeran kok. Niki riwayate sokhi sakit. Goten-goten jalan sapaan, goten mengajukan sapaan. Sa'u saya sujud, ini ruwana ya. Sumayab takuwahu alaiya wa yulhimuni mimma hamidihi wa husnit sana alihi. Saya annam yabtahu li ahadin qobli. Bareng saya sujud, Nabi itu isane ngapat-ngapat no tahmid. Ya? Namun ngapat-ngapat no apa? Tahmid. Dan puji-pujian pada Allah. Jadi yang muni subhanallah bihamdi. Nah, wonten riwayat tengene Fathul Bari Nabi yang namung ngendikan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu napa. Jadi mboten tuwa kok muji tok pengen. Sakwise muji terus, sesuk sing dipuji kan tersanjung. Pangeran seneng dipujine, sing riwayat wae Nabi Allah seneng apa? Dipuji. Akhire sumayu qalu ya Muhammad irfa ra'sak saltu tok. Mas dewek sujud muji ana apa, Mas? Irfa ra'sak saltu apa? Wes kita ini jalur pakai ilmu. Jadi suruhan jalur Pak Allah paham ya. Jadi Nabi pas sujud betul jalur. Ya lagi lagi. Namun muji pangeran. Terus kalian Allah disuruh mata ini siram angka. Saltu tok ke jalur pakai i. Isfa tu sab. Wes kita ini ada siapa pakai i. Pak Arfau mau mengangkat insun roksi ing sirah insun. Pak aku mau mengangkat insun di Arab di umati. Wah, Nabi yo nakalan, mesti di sini umati. Masuk umati Nabi Adam di sini, ini umati. Ibu yo normal lah masa di umat. Cara pulau di uang kafe normal saja. Tapi saya kata kau Nabi kok di sini umati, udah di sini baik, rasa kata kau nong, yo normal di sini umati. Ayo kalau mau kau tidak unang ini ya Muhammad. Akhiril jannah min umati kau, itu matan bonus warga man nak kisah baalim nak berfirman abil jannah. Wes, iku sing ngomong spesial yo dono parah tenan. Walum syuraka unnas di mati wadali kan abab sing biasa-biasa mbok ngono jak utuk bareng par. Masal, jadi gak ruken to kae masal ngono yo utuk ngono. Ini ngetok mangke sing penting iki ngaji kula niki sing penting bahwa Nabi saat sujud itu mboten nyuwun sapa. Namung muji-muji sinten? Pengen. Niku sami kalian istilah-istilah teng Quran dakwah fiha subhanakallahumma wa tahiyyatukum fiha. Jadi orang itu kalau sudah fi fasilil qada itu serah kepikiran dunia jaluk ora pikiran anane muji pangeran alhamdulillahilladzi adzaka anal hasan teng swarga ge ngoten gak walung fiha subhanakallahumma wa tahiyyatukum fiha. Ini penting kula aturaken aja sampai hubungan nembek pangeran kulino transaksional sithik-sithik jaluk sithik-sithik cemen sithik-sithik ngajukan proposal aja gemen mujine ra semangat nak jaluk napa. Semeriki jelas, sorry, Nabi itu sujud dengan ajaran-ajaran tahmid. Dengan ajaran-ajaran apa? Terus Allah yang tahu diri, Nabi kan ngangkat sirahir, Pak Roh, Sakwa, Sal, Tuktok, Isfak, Tusok. Cara Nabi pas sujud itu krono jaluk, mana malah Nabi turuti. Mereka sujud komersial, paham ya? Sujud transak. Ini keling-keling. Fa'al kau usaha jidani Rabbi, sumayah takwa aliyah, wa'ilimin Muhammad. Waladi nafsu Muhammadin biyadi inna ma fi nafsi ra'aini satemne antarane dua pintu min masori il jannah la kama fi na Makkah wa hajar kaya antaran Makkah wa hajar au kama fi na Makkah wa Bisra antaran Makkah wa Bisra wal hasil istilah saking ambar Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi la ilaha illa anta. Wa anna rizqana huwa al-ghani wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rahmatuhu wa rah ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fatir mutasil ma ya wa zina asrana ka ta la ya ramta li wa la ya wa ta sin nabi rahmatika wa ta ila sawi bana dina fiya sarf la ta ya mun ya hayyu ya qayyum rahmatika la israfil la takinna ila nafsina fatadurruna ya rabbil la takinna ila nafsina tarfata dan wala aqla min ta fatadur nastautiu ka ya wasina ana ya wa anfusana wa ahlana wa nafsi ya kullama a'tikana ya khotam dzali ka khotam bil malik al qudus alladhi khotama bi aqtar samawati wal ardi ya muhassina wa al wakil mal wal amin sin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.